kita di acara Rabu kita jam 9 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hari ini 5 Jumadil Awal 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2012 kita kembali akan mendengarkan insya Allah satu acara live kita, yakni Bincang Usaha Mandiri, BOOM, bersama Bang Andri Matsa kita. Alhamdulillah di pertemuan Rabu yang lalu, kami juga ucapkan mohon maaf jika acara yang kami biasa lakukan di jam 9 pagi, kami majukan menjadi jam 8 pagi, karena pada Rabu yang lalu ada kajian live juga di Semarang, yaitu Daurah Akidah bersama Al-Ustaz Zulfan Nain Hafizullah Ta'ala. Di Rabu yang lalu, kita sudah membahas tentang keberanian dalam memulai bisnis. Insya Allah, di Rabu kali ini, yakni pertemuan kelima bersama Bang Andri Mata, kita akan mencoba mengupas kembali satu tema yang unik dan mengesankan, insya Allah, yakni merancang strategi bisnis. Sebelumnya, mari kita sapa dulu Bang Andri Mata kita. Assalamualaikum, Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana sehat ya, Bang? Ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Sangat sehat dan penuh semangat setiap hari. Insya Allah. Ini kan sudah pertemuan kelima nih, Bang. Mudah-mudahan motivasi dan semangat untuk menularkan ke kita-kita nih tetap ada ya, Bang. Insya Allah ya. Ya, siap. Selalu semangat ya. Kita... Insya Allah ya, kita harus jadi insan-insan yang bermanfaat, seorang muslim yang bermanfaat dimanapun kita berada, dan dengan profesi apa saja, insya Allah. Nah, Bang Andri, sekarang kan tema kita nggak kalah menariknya dengan 4 pertemuan lalu, yakni makan strategi bisnis. Ada sesuatu yang dirancang, terkesan menjadikan sesuatu indah dan berkesan buat dilakukan, gitu. Kalau sesuatu dan berkesan buat dilakukan, pengerjaannya pun semakin asyik dalam menjalankannya, gitu Bang. Nah, coba Bang Andri mungkin bisa dahuluan, seperti apa sih merancang sebuah bisnis itu, Bang? Silakan, Bang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia berkumpul lagi dengan pendengar Anas Radio pada pagi hari ini. Jadi setelah beberapa kali pertemuan, 4 kali pertemuan, kita sudah membahas secara sistematis. Jadi yang pertama, kita mengubah mindset, cara berpikir kita, memasukkan paradigma-paradigma yang positif dalam memulai berwirausaha. Lalu kita juga tambah dengan materi membangun kreativitas, mematahkan mitos-mitos. Dan yang kemarin kita sudah bahas sedikit tentang keberanian di dalam memulai bisnis, walaupun agak sedikit terpotong ya. Jadi nah, hari ini kita akan tambah dengan sesuatu yang insya Allah berharga dan bermanfaat, yaitu bagaimana strategi memulai usaha. Karena kalau kita sudah berani kita yang kita bahas di pertemuan yang lalu, berani yang kita inginkan di sini adalah berani yang calculated risk, ya enggak? Jadi berani yang dihitung risikonya, ya enggak? Tidak asal-asalan. Jadi tidak mati konyol kalau dalam bahasa Bang Andri. Tidak asal-asalan berani membuka usaha. Pokoknya saya berani. Ya enggak? Saya berani. Sekarang saya sudah semangat. Otak saya sudah kreatif. Mitos-mitos sudah tidak ada. Ya, semuanya sudah sangat mendukung. Saya segera membuka bisnis dimanapun kaki saya berada. Nah, ini perkataan seperti ini harus diikuti dengan penjelasan. Yang namanya bagaimana strategi yang baik memulai usaha. Jadi strategi memulai usaha, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Jadi ada urutannya, ya enggak, berdasarkan praktek dari para pengusaha dan juga penjelasan dari para motivator-motivator dari para motivator. Jadi ada motivator bisnis. Nah, urutannya yang pertama, jadi bagi para pemulai atau pewirausaha di tingkat pemula, jadi ada 4 urutan bagaimana kita memulai usaha yang baik. Nah, urutan yang pertama adalah bagaimana kita memulai itu, satu ya, dari apa yang kita bisa. Nah, tolong dicatat, dari apa yang kita bisa. Jadi kalau dalam bahasa ininya, dengan kalian, jadi ada gangguan teknis yang kami dapatkan, mohon maaf sekali lagi, dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan penyampaian dari Bang Andri Mata kita. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, sudah menyampaikan tentang minat dan hobi Bang, dua hal yang perlu untuk kita merancang strategi bisnis. Silakan Bang dilanjutkan. Baik. Jadi alhamdulillah para pendengar Anas Radio, jadi kita ulangi lagi yang pertama tadi, memulai usaha itu mulailah dari apa yang kita bisa, kata para pengusaha. Di mana basicnya itu ada dua, minat dan hobi kita. Coba telitilah dari hobi kita yang kita miliki, ya enggak, pada diri kita, ada enggak kira-kira hobi kita itu yang punya peluang, ya enggak, dan prospek untuk kita jual, kira-kira begitu. Ya enggak? Yang tentunya ya halal dan manfaat ya hobi itu ya. Nah, atau yang kedua, minat kita. Minat itu beda dengan hobi ya. Minat itu terkadang dia tidak dilakukan setiap hari kita. Tetapi kita punya kesukaan pada hal sesuatu, ya enggak? Mungkin kita tidak punya keahlian di sana, ya. Jadi contohnya, nah Bang Andri, ya Abu Umar, dulu saya punya usaha kedai ikan di awal karir membangun bisnis ketika masih kuliah. Nah, saya tidak bisa membakar ikan atau menggoreng ikan, masak itu ya Masya Allah ya. Ya, ada sedikit kekurangan dalam hal minat, ya maksudnya hobi, ya ke skill. Tetapi saya punya kesukaan yang sangat tinggi. Akhirnya di awal tahun 2000 atau 2001, ya enggak, saya membuka kedai ikan bakar dengan nama saya. Persis di depan kampus Universitas Pajajaran di kota Bandung, di Dipati Ukur waktu itu. Ya, nah ini contoh namanya minat. Jadi saya minat ke usaha ikan bakar, tetapi saya belum tentu saya bisa usaha ikan bakar tersebut. Maksudnya saya mampu menggoreng ikan bakar, ya enggak, atau membakar ikan bakar. Nah, ini namanya apa yang kita bisa. Lalu kalau kita sudah cek, ya enggak, minat dan hobi kita ternyata tidak punya, ya, atau tidak bisa kita munculkan, maka kita maju kepada strategi yang kedua. Strategi yang kedua itu namanya market oriented, ya enggak? Jadi orientasi pasar. Artinya kita melihat apa yang dibutuhkan oleh orang sekeliling kita. Jadi contoh misalnya begini, kita berada di wilayah kampus, ya enggak? Nah kita lihat, nah, kira-kira teman-teman mahasiswa itu butuh apa sih, ya enggak? Dalam kehidupan sehari-harinya, apakah butuh alat tulis kah, atau butuh makanan kah, atau butuh pulsa kah? Nah, di sini namanya kita melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, di setiap daerah tentu berbeda-beda kan? Berbeda antara Jakarta dengan Bandung, beda juga dengan di Makassar, beda juga dengan di Medan, karena karakter kotanya berbeda-beda. Bisa jadi di suatu kelurahan, ya enggak, sukanya makan pempek, ya enggak, di suatu tempat tidak suka makan pempek. Atau di suatu tempat suka makan ikan bakar, di satu tempat, di tempat yang lain, nah mungkin agak, apa namanya, ikan bakar agak kurang minatnya seperti itu, kurang prospeknya. Nah, ini jadi ini yang disebut dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain di sekitar kita. Nah ini kita harus jeli, karena di materi yang lalu kita sudah, apa namanya, membahas tentang kreatif dalam bisnis. Jadi sering-seringlah kita melihat situasi di pasar, di tempat di mana kita berada. Ya siapa tahu di tempat tersebut ada hal-hal yang bisa kita munculkan, kebutuhan orang-orang di daerah tersebut yang bisa kita jadikan usaha yang prospek bagi diri kita. Nah kalau itu pun tidak bisa, strateginya yang ketiga, nah kata para pengusaha, kita mulailah dari apa yang di sekitar kita ada. Jadi kalau yang pertama apa yang kita bisa, yang kedua apa yang dibutuhkan orang lain, yang ketiga apa yang di sekitar kita ada. Jadi kalau misalnya apa bisnis itu sebenarnya ya enggak, fondasinya dengan hanya memindahkan bisnis dari satu tempat ke tempat yang lain itu sudah jadi usaha. Ya hanya masalahnya berani atau tidak kan. Jadi apa yang di sekitar kita ada. Jadi misalnya ya tadi saya kasih contoh. Ya. Nah, apa yang ada di suatu kota di Jakarta, di Bandung tidak ada, kita tinggal pindahkan apa yang ada di Jakarta itu, kita pindahkan ke Bandung. Ya. Nah, lalu apa yang ada di Bandung yang di Jakarta tidak ada misalnya. Ya, misalnya ya, kita pindahkan aja. Ya enggak? Barang atau jasa tersebut, ya enggak, yang unik dan kreatif tersebut dari Bandung yang menuju Jakarta. Nah, kalau yang ketiga ini pun ternyata kita tidak mampu, maka kata para pengusaha, strategi yang terakhir adalah kita memulai usaha dengan siapa yang di sekitar kita bisa. Jadi bukan apa yang ada, tapi siapa yang sekitar kita bisa. Jadi sebenarnya kita ini sudah bingung. Saya ini tidak punya skill, ya enggak. Mungkin saya ini tidak punya, tidak bisa melihat kebutuhan orang lain, ya enggak. Juga tidak bisa memindahkan barang yang ada. Nah, akhirnya kita melihat siapa yang di sekitar bisa kita bisa. Nah, siapa yang di sekitar kita bisa ini bahasa bisnisnya aliansi strategis. Jadi kita bersinergi. Kita bersinergi. Nah, tetapi yang nomor 4 ini, ya enggak. Strategi memulai usaha yang keempat ini, nah kita harus banyak apa bergaul ya, membuka wawasan ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan di berbagai tempat. Karena misalnya kita tidak mampu sesuatu, jadi bisa jadi ya, kita pengen punya usaha potong rambut, ya enggak? Tetapi kita tidak bisa potong rambut, makanya kita harus melihat, ya enggak? Mencari orang, bermitra dengan orang yang bisa apa, yang bisa memotong rambut. Nah, inilah awal ya, bagaimana strategi memulai usaha sebagai pemancing para pendengar Anas Radio. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita dialogkan di Anas Radio ini. Begitu, Abu Zur'ah. Iya, Bang Andri, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini udah mulai kebayang nih, rancangannya seperti apa nanti nih, Bang. Ya. Bang Andri, ada pertanyaan nih, Bang. Dari Kusuma Hakim di Jakarta. Beliau bertanya, kalau usaha lagi jatuh, apa yang harus saya lakukan? Pertama, cari tambahan modal, atau berhenti untuk meneruskan usaha yang jatuh, atau cari bisnis yang lain saja. Gimana baiknya, Bang? Silakan. Baik, saudaraku, apa? Kusumah, ya enggak? Yang berada di Jakarta. Jadi kita harus meneliti dulu ya, apa sebab jatuhnya usaha beliau di Jakarta tersebut atau di tempat yang beliau maksud. Jadi dari sebab ini bisa kita ketahui. Yang pertama, apakah sebab itu karena P yang pertama. P yang pertama itu dalam marketing produk, ya enggak? Produk ini. Jadi produk ini, ya enggak? Apakah dari produk ini usaha dia jatuh? Maksud Bang Andri itu, apakah produk ini tidak laku dijual? Ya enggak? Apakah karena kemasannya yang jelek? Ya enggak? Atau kualitasnya, kalau dia makanan ternyata Masya Allah kualitasnya, rasanya tidak begitu mantap, ya enggak, tidak begitu enak di pasar, ya enggak? Atau kemasan yang tidak menarik sehingga mungkin kalah bersaing dengan kemasan produk yang sejenis di pasaran. Nah, ini P yang pertama. Nah, kalau P yang pertama ini berarti solusinya ya dia harus melakukan apa namanya inovasi produk. Ya, inovasi produk. Mungkin di rasanya yang harus kita tambahkan kualitasnya atau kemasannya yang kita ganti. Ya enggak, berarti dia harus survei dan melakukan kreativitas, inovasi dalam kemasan bisnis. Karena kadang-kadang sebuah usaha itu sudah enak ya, isinya sudah berkualitas, tapi kemasannya jelek, ternyata pas di tengah pasar, Masya Allah, ya enggak? Atau Masya Allah, hal yang lain-lain ya, dari yang namanya produk itu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kita selisih sebabnya. Sebab yang kedua ini adalah place. Place itu tempatnya. Jadi tempat itu, ada dua makna tempat dalam bisnis itu. Yang pertama, tempat itu strategis atau tidak di pasar tersebut. Sebab kadang-kadang produk kita ini laku di pasaran, tapi menempatkannya salah. Ya. Nah, penempatan place ini tidak boleh sembarangan ya. Ya enggak? Tidak hanya sekedar, wah banyak orang lewat di sini, saya letakkan. Ya enggak? Nah, di mana-mana jalan juga banyak orang. Tetapi tidak semua pinggir jalan, tidak semua persimpangan itu bagus untuk diletakkan produk kita yang bersangkutan, produk kita tersebut maksudnya. Ini P yang kedua. P yang ketiga, nah bisa jadi promosinya yang keliru, ya enggak? Jadi jatuh itu promosinya yang keliru. Nah, promosi ini, ya enggak? Masya Allah ya, karena promosinya kalau bahasa komunikasi itu tidak efektif, tidak sampai ke sasaran, Jadi produk itu sebagus apapun, seenak apapun, sekualitas, sehebat apapun kualitasnya, tetapi tidak sampai, ya enggak? Masya Allah, tidak akan ada orang yang membeli. Ya sama juga dengan kita, kita melakukan event atau pengajian. Ya, kita buat pengajian besar-besaran, tapi tidak dipromosikan dengan baik. Ya. Tidak efektif komunikasinya, maka yang hadir pun sedikit. Bahkan mungkin di satu tempat kita membuat ceramah atau pengajian itu, ada masyarakat yang tidak tahu. Kenapa? Karena promosinya yang kurang efektif. Nah ini pun berarti seorang pengusaha harus belajar cara memarketingkan usahanya dengan baik. Mungkin di situ letak jatuhnya. Lalu yang keempat, kita harus cek sebabnya. Sebabnya price. Nah price ini bisa jadi yang pertama modalnya memang, ya enggak, ada kesulitan pada modal, ya enggak, investasinya, ya enggak, dan hal-hal yang sifatnya logistik. Lalu price yang berikutnya, nah mungkin ya apa, harga yang tidak berkompetisi di pasar, kurang bersaing di pasar, sehingga dengan harga tersebut, ya Masya Allah, masyarakat tidak menerima apa namanya produk atau jasa yang kita jual, akhirnya usaha kita itu bangkrut. Nah, gara-gara price kita tersebut. Nah, ini yang harus diteliti. Jadi, dari empat ini kita bisa menentukan bagaimana kita membuat solusi dalam membangkitkan usahanya. Ya enggak? Nah, kalau empat ini, ya. Tetapi kalau ternyata masalahnya ada pada diri kita, ya enggak? Masalah mentalitas, masalah kurang semangat, masalah banyak alasan, ya enggak? Yang abang bilang blame tadi, blame, excuse, dan justify. Ya enggak, blame itu suka menyalahkan orang, ya enggak, atau excuse, ya apa namanya, suka membuat alasan, wah saya ini enggak bisa usaha, bangkrut usaha saya, karena saya ini tidak semangat berbisnis. Nah ini berarti masalahnya bukan 4P tadi, tetapi masalahnya adalah jiwanya, hatinya, dan pikirannya yang harus kalau bahasa kita itu dicuci terlebih dahulu. Ya enggak, harus dibangkitkan dulu semangatnya dan mindsetnya harus diluruskan, ya enggak, dengan mindset yang benar, ya insya Allah, ya, begitu kira-kira jawabannya Abu Zura. Ya Bang Ali, kalau saya atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Al Ahkandar, beliau salah satu kepala bendahara Anas Radio Bang, alhamdulillah. Nah, bukan letaknya. Aku mau tanya, kalau aku hobi main futsal, apa masih bagus peluang bisnis futsal yang sedang marak di Indonesia? Silakan, Bang. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Itu bisa tadi kita hubungkan dengan strategi futsal, ya tentu cocok sekali. Jadi masuk pada strategi pertama. Jadi apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa kan tadi yang pertama hobi. Nah ternyata kalau kita cek bersama, ya saudaraku ini, Kanda ini, ya Masya Allah dia punya apa namanya hobi bermain futsal dan punya keahlian. Jadi strategi level pertama ini masuk sekali. Nah menurut apa saran para pengusaha, harusnya titik ini yang harus kita coba kreasikan dan kita jual, dan itu pasti bisa. Karena ini Bang Andri sudah berkeliling safar di berbagai negeri, ya enggak? Di kota-kota besar saja prospek ini untuk ini ya, ini masih sangat besar ya, ya enggak, apalagi di daerah-daerah, ya di daerah-daerah kemarin aja di Bang Andri keliling di wilayah Jawa Barat, ya apakah keliling bersilaturahmi dan mengaji, misalnya saya kemarin ke Majalengka, ke Kuningan, itu Masya Allah, ya enggak, sampai satu lapangan futsal aja diantrikan oleh Masya Allah banyak sekali berbagai lembaga dan orang-orang yang mengantri sampai malam. Jadi penuh sekali. Setiap hari itu penuh. Jadi Masya Allah. Sangat prospek sekali. Kalau dikelola dengan benar. Begitu jawabannya. Siap. Ya. Bisa kalau harapan jawabannya. Memang Allah Kanda ya. Ini Masya Allah semangat ya. Mungkin dari semangat itu. Dari hobi dan minat itulah dia ingin berbisnis. Ya. Yang mudah-mudahan kita juga bisa lihat minat dan bisnis. Hobi kita seperti apa. Ada pertanyaan lagi nih Bang. Dari Allah Abu Zikro di Makassar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana mengatasi stres dalam pekerjaan? Di mana tempat kerja saya itu di rumah, yang seringnya stres itu timbul dengan masalah keluarga dan anak-anak. Silakan, Bang. Ya, baik. Ya, saudaraku Abu Zikro di Makassar ini pendengar setia Anas Radio ya. Jadi kalau dalam istilah para motivasi, ilmu motivasi, stressing itu beda ya dengan konflik ya. Jadi stressing itu dalam istilah kami para motivator, itu munculnya biasanya dari dalam. Ya enggak? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan orang lain. Ya enggak? Beda dengan konflik. Konflik itu terjadi disebabkan karena dia berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi kalau stressing ini, sebenarnya ini adalah soal bagaimana kita mengelola pikiran, ya enggak, dan mengelola hati. Jadi stres ini bisa terjadi karena, masya Allah ya, banyaknya tekanan-tekanan, ya enggak, penumpukan-penumpukan pikiran yang terjadi pada kepala kita, ya enggak. Nah, kalau hubungannya dengan bisnis, kalau menurut Bang Andri selama berpengalaman menjadi motivator, sering banyak orang berkonsultasi dalam masalah bisnis, memang ini sebaiknya dipecahkan satu persatu ya. Jadi seperti apa namanya, jarum yang benang yang sudah kusut ini harus dikeluarkan satu persatu. Ya, tidak bisa kita pecahkan bersama, dipecahkan langsung bersamaan. Jadi dipecahkan satu persatu. Ya. Bisa jadi misalnya ya, stresinya karena masalah keluarga. Emang masalah keluarga ini kadang-kadang halnya sepele ya. Tapi kita berbisnis, beraktivitas, menuntut ilmu dan yang sebagainya, itu sedikit banyak yang sangat berpengaruh yang namanya dukungan keluarga. Apakah keluarga itu istri, anak, suami, ya mertua atau orang tua, ataupun siapa yang menjadi anggota keluarga kita. Nah, ini misalnya yang sepele. Yang berikutnya kalau dalam soal bisnis, sama hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal yang kecil misalnya karyawan, ya, atau modal, atau organisasi, atau manajemen, atau keuangan. Nah, ini semuanya harus dipecahkan secara satu persatu. Jadi, tidak bisa ya, stressing seperti ini kita pecahkan langsung secara bersamaan. Dan saya menyarankan sepertinya kita harus banyak belajar ya, memanage ya, waktu kita untuk memecahkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, termasuk bisnis. Begitu kira-kira. Saya tidak tahu kalau Bang Andi ada jawabannya. Ada lagi pertanyaan yang gak kalah menarik nih Bang. Dari Abu Khadijah di Tebet. Saya yakin dan percaya setiap bisnis pasti mampu menghasilkan dan ada celah yang bisa dimanfaatkan menjadi uang. Pertanyaannya, tapi apakah harus mencoba segala macam bidang bisnis jika tidak berhasil di saat bisnis? Baik. Jadi saudaraku Abu Khadijah di Tebet, Abu Khadijah, perkataan kita itu kalau bisa jangan pakai tapi ya. Iya. Yeah. Karena otak kecil itu dia akan menolak kalau pakai kata tapi. Jadi misalnya kita mengatakan saya yakin saya pasti bisa sukses, tapi modalnya tidak ada. Nah, perkataan begitu, perkataan tapi modalnya tidak ada, itu akan merusak perkataan yang pertama, kalimat yang pertama. Ini kaidah dalam otak kecil. Ya, makanya hati-hati kita dalam berkata-kata. Nah, namun saya ingin menjelaskan tadi betul, jadi apa yang dikatakan saudara kita. Jadi semua bisnis itu berprospek, ya enggak? Semua prospek, semua bisnis itu bisa untung, dan semua bisnis itu bisa rugi. Bisnis apapun, ya enggak? Dari yang paling kecil, ya, seperti jarum pentul, korek api, sampai yang paling besar, bisnis pertambangan dan yang sebagainya. Ya, itu semuanya bisa untung, dan semuanya bisa rugi. Nah, yang harus kita lakukan, nah kita memulai yang kita bisa ini, syaratnya dia harus fokus. Harus fokus. Jadi mulailah dari apa yang kita bisa itu, urutan memulai usaha itu, pilihlah satu yang paling kita sukai, ya enggak? Yang paling kita inginkan untuk kita buka. Ya. Jadi kalau kita ingin itu banyak. Jadi Bang Andri juga kalau disuruh menuliskan apa yang ingin Anda buka dalam usaha, oh banyak sekali, bisa 10, bisa 20. Tetapi apakah memulai itu langsung 20? Tidak. Karena kita lihat ya, kebanyakan para pengusaha atau bahkan kebanyakan dari mereka semuanya itu tetap memulainya dari satu. Ya. Kita ambil contoh. Siapa aja yang kita ambil contoh pertama? Ya enggak? Kita ambil contoh Bob Sadino, ya enggak? Yang hari ini punya banyak bisnis, ya enggak? Tapi mulainya kita tahu dari yang namanya telur ayam. Ya, mulainya dari satu ya. Jadi mulainya itu enggak banyak. Ya enggak? Kita ambil lagi contohnya Bapak Hairul Tanjung. Contohnya, kita ambil contoh aja ya, Muslim ini. Ya enggak? Sekarang punya banyak bisnis, A, B, C, D, puluhan dia bisnis. Pertamanya dari apa? Pertamanya dari menjual alat-alat kedokteran gigi, ya enggak? Begitu. Begitu juga pebisnis seperti Liam Sio Leong. yang hari ini perusahaannya bukan hanya ada di Indonesia, ada di Afrika dan ada di Amerika. Ya enggak? Apa usaha pertama Lim Sio Leong itu? Ya enggak? Pertama kali merantau dari Cina sampai Surabaya, terdampar di pelabuhan Surabaya, ya enggak? Lalu bertemu kakaknya, ya enggak? Sampai ke kota Kudus. Apa yang dijual oleh Lim Sio Leong konglomerat ini? Orang itu kita dia langsung jual Indo? Tidak. Jual kerupuk sama tahu. Kerupuk sama tahu di kota Kudus. Ya saudara-saudaraku, para pendengar anak radio. Jadi mulai dari satu dulu, ya enggak? Nah, ginilah kira-kira. Jadi apa yang kita bisa, ya enggak? Nah, kita pilih dari hal yang kita bisa itu, yang kita sukai itu satu, lalu kita buka. Nah, ya, gitu kira-kira jawabannya. Baik, Bang. Jazakallahu atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Ahmad di Bekasi. Afwan, Anda mau bertanya untuk buka usaha toko, bagaimana cara mencari supplier barang agar mau menitipkan barang-barangnya dijual di tempat kita? Mungkin sepertinya sistem kontinuasi gitu, Bang. Kita ingin cari supplier, gimana caranya? Sekarang. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Ahmad dari Bekasi. Jadi memang, apa namanya, kita mencari supplier itu, banyak teori, banyak cara yang bisa dipakai, tapi inti dari semua teori dan teknik bagaimana mencari supplier itu adalah kita dengan memulainya, ya, dengan kalau bahasa kita ya dengan mencobanya, karena memang untuk mencari supplier yang betul-betul bisa dipercaya, karena kita baru memulai usaha ya, itu agak ada kesulitan ya, karena Masya Allah di lapangan ini ya. Yang namanya supplier itu banyak jenis dan karakternya. Jadi kalau bisa, cobalah satu persatu. Kadang-kadang dari pengalaman kita menjual itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi misalnya, ini Bang Andri ambil contoh. Saya aja berwirausaha, saya menjual, membuka toko alat tulis. Ya enggak? Ketika 7-8 tahun yang lalu saya membuka toko alat tulis, saya mencari supplier. Ya enggak? Nah, saya cari supplier. Nah, cari supplier itu biasanya saya mendapatkannya hasil rekomendasi dari orang. Nah, biasanya kan begini kan? Ya, kita mendapatkan supplier rekomendasi. Ya, apakah rekomendasi saudara kita, ya, kenalan kita, guru kita, dan yang lain sebagainya. Nah, hasil rekomendasi itu kita follow up. Lalu kita menjadikanlah dia supplier. Ya. Nah, kalau saran Bang Andri, memang selama kita menjadikan yang orang yang sudah kita dapatkan untuk menjadi supplier, kita juga terus mencari. Akhirnya di perjalanan itu, Bang Andri pun terus membuka diri. Ternyata, alhamdulillah, di kota Bandung ini ada lagi supplier kertas yang ternyata harganya lebih bersaing, ya enggak? Terdapat kemudahan pada supplier yang berikutnya. Nah, jadi pengalaman sambil membuka usaha inilah yang membuat kita mendapatkan supplier-supplier yang lebih menarik dan lebih menantang kalau dalam bahasa para pengusaha, hingga akhirnya menjadi berkembanglah usaha kita. Jadi tidak bisa di detik pertama itu kita mendapatkan supplier yang sangat ideal bagi kita, ya enggak? Ideal semuanya, begitu kira-kira. Nanti di dalam perjalanan, ya insya Allah kita akan mendapatkan, ya enggak, usaha yang lebih berkembang dan supplier yang lebih mantap, begitu kira-kira. Hai Bang, jazakallahu khairan kembali jawabannya. Kepada para pendengar Aras Radio sekalian, insya Allah kita rehat sejenak dalam satu menit. Kita akan kembali mengatakan kepada teman-teman yang semoga dengan rehat ini teman-teman radio sekalian bisa mengumpulkan pertanyaan dan merenungi apa yang disampaikan Bang Andri Masa sejak awal tadi hingga jawaban-jawaban yang telah diberikan. Insya Allah kepada Al-Ah Abu Ayyad di Payung, Kolil, dan Pak Mati di Solo, insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Bang Andri Masa setelah rehat berikut ini. Silakan. Ya baik, alhamdulillah para pendengar Anas Radio kalian, insyaallah kita kembali di pertemuan Boom kali ini di tema merancang bisnis bersama Bang Andri Masa. Alhamdulillah beliau juga sudah banyak menyampaikan tips-tips untuk merancang satu bisnis, dimulai dari hobi dan minat yang bisa dikembangkan, kemudian apa yang dibutuhkan, jika tidak itu juga lalu apa yang di sekitar kita ada, lalu yang terakhir siapa yang di sekitar kita bisa hadap, dengan kata lain aliansi strategis. Baik Bang Andi Maca, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Masya Allah, masih semangat Bang. Sampai di akhir waktu. Saya juga mau beri pengumuman ke para pendengar sekalian. Insya Allah, tadi ada masalah teknis di jaringan kita. Insya Allah, acara pada pertemuan kali ini akan kami tambah sekitar 15 menit sampai 20 menit. Insya Allah. Baik, Bang Andri, ada pertanyaan dari LA Abu Ayas di Cipayung. Saya mau buat usaha. Pertanyaannya, apakah setiap memulai usaha harus dimulai memetakan SWOT? Rencananya saya mau buat usaha pengantaran makanan di sebuah daerah, tapi belum melihat ada yang membuka serupa di daerah tersebut. Atau memang saya yang tidak tahu. Apa harus saya mencari pesaing saya sebelum membuka usaha itu? Silakan, Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi saudaraku Alaah Abu Ayas di Cipayung. Ya. Nah, Masya Allah ya, di pertemuan yang lalu Bang Andri Abu Umar sudah menyebutkan soal yang namanya perencanaan. Jadi memang kalau kita gagal perencanaan, jadi perencanaan itu harus disiapkan. Nah, kalau kita mampu, maksudnya kita punya kemampuan ya, punya kapabilitas untuk menganalisa atau membuat SWOT dalam usaha kita, Masya Allah, itu sebuah keutamaan pada diri Anda dan pada usaha kita. Jadi kenapa tidak kita lakukan? Karena saya pun dan banyak para pengusaha pun melakukan hal yang sama. Ya, kalau dia punya kemampuan. Kalau dia tidak punya kemampuan, ini lain lagi permasalahannya. Mungkin kita bisa minta bantu dengan saudara kita yang punya kemampuan. Ya, kaum muslimin yang lain yang bisa memberi manfaat pada diri kita untuk menganalisa usaha kita. Apakah itu konsultan bisnis kah? Para motivator bisnis kah? Atau kita punya teman pengusaha yang bisa menganalisa usaha kita. Jadi SWOT itu, Masya Allah ya, sebuah keutamaan yang sangat penting sebelum kita memulai usaha. Jadi kita melihat strength, ya enggak? Kelebihan usaha kita, ya enggak? Nah, lalu kita melihat juga, weakness-nya, kelemahannya, ya enggak? Opportunity-nya, dan juga treatment-nya, halangan-halangannya, dan kemungkinan-kemungkinan peluangnya. Berarti kalau kita ingin melakukan SWOT, ya, sebelum kita memulai usaha, berarti kita harus banyak survei terlebih dahulu. Ya, survei pada barang yang ingin kita jual, barang yang sejenis dengan yang kita ingin jual, dan yang kedua, para pengusaha, si penjual tersebut. Dan itu, Masya Allah, tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Ya, jadi misalnya, kita pengen bikin soto ayam di sebuah tempat. Ya, kenapa tidak kita tanya? Misalnya kita punya di tempat tersebut ada di sebelah-sebelahnya para penjual soto ayamnya, kita bergaul. Kita tanya, "Bapak, assalamualaikum, Bapak, apa kabar? Ya, bagaimana Bapak bisnisnya? Masya Allah, sudah berapa tahun Bapak buka usaha soto ayam di sini? Bagaimana ceritanya, pengalaman Bapak?" Ya, sejam dua jam sambil makan soto ayam beliau, kita mengajak ngobrol dengan beliau. Dan bukan hanya satu penjual soto ayam, juga penjual soto ayam yang lain. Sehingga kreativitas itu terbuka, semakin bertambah karena kita mengumpulkan banyak input untuk otak kita sehingga kita punya ide yang betul-betul terukur untuk memulai bisnis kita. Apa yang kita bisa tadi? Begitu kira-kira. Jadi jangan ragu-ragu, silakan SWOT itu dilakukan. Lalu faedah dari SWOT ini, kita kan juga ingin mencegah ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ingat. Misalnya kita tidak melakukan SWOT, kita asal membuka bisnis, ya ternyata kita membuat harga yang Masya Allah merugikan kaum muslimin di pasar, ya karena kita asal-asalan, ya semua teman-teman kita para penjual kaum muslimin di suatu tempat di sebuah desa atau kelurahan menjual soto ayam semua dengan harga sekitar 9.000-10.000, ya lalu dengan seenaknya tanpa kita analisa, ya enggak, tanpa kita sowan, Masya Allah tiba-tiba kita seenaknya membuat harga 5.000 perak. Barakallahu fikum. Ya enggak? Kita harus Masya Allah ya betul-betul menjaga diri kita. Jangan aktivitas kita itu menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Jadi faedahnya membuat SWOT, menganalisa, mensurvei pasar ya enggak kepada para pedagang-pedagang dengan barang-barang yang sejenis itu sangat diperlukan. Apakah barangnya itu sama ataukah tidak? Insya Allah. Barakallahu fikum. Gitu. Abu Zurah. Ya kan, jazakallahu khair. Ini kalau melihat pertanyaan-pertanyaan para pendengar kita, anda sendiri jadi greget juga untuk bertanya nih bang. Tadi bang Andri menyampaikan memulai apa merancang strategi bisnis itu kan ada 4 poin, hobi, apa yang dibutuhkan, apa yang di sekitar kita ada, atau siapa yang di sekitar kita bisa. Nah, anda mau fokus ke poin yang keempat, siapa yang di sekitar kita bisa atau yang strategis. Maksud anda begini, bagaimana atau adakah tips untuk menentukan siapa yang di sekitar kita bisa yang kita ambil untuk kerjasama? Maksudnya apakah dari sisi kejujurannya dulu, apa dari sisi talentanya dulu, kemampuannya, atau dari sisi yang lain? Apa yang paling utama untuk kita ambil? Silakan semua. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksud siapa yang di sekitar kita bisa itu bisanya maknanya sangat luas ya. Mungkin kadang-kadang bisanya seseorang itu ada pada tempatnya. Jadi kita sudah punya skill, jadi kita sudah bisa semuanya. Tetapi ternyata kita tidak punya tempat. Nah, Bang Andri pengen membuka soto ayam, ternyata Bang Andri punya teman yang namanya Bang Angga Abu Zur'a. Ternyata dia punya tempat di daerah mana, misalnya Rawamangun. Nah, tempat itu berarti dia bisa. Ya enggak? Jadi tempat itu bukan hanya skill para pendengar Nas Radio, bisa itu bisa tempat. Ya enggak? Bisa itu bisa juga modal. Jadi Bang Andri bisa bikin soto ayam, ya enggak? Alat-alatnya sudah ada, ya enggak? Perencanaannya sudah mantap. Ternyata Masya Allah kurang modal. Dan ternyata setelah dicek, saya punya sahabat yang Masya Allah, yang dermawan, namanya Abu Zur'a. Dia punya modal. Dan kita bisa lobby-lobby sama beliau untuk bermitra. Nah, siapa yang di sekitar kita bisa? Begitu kira-kira. Jadi bisa itu bukan hanya skill para pendengar Anas Radio. Bisa modal, bisa tempat, ya enggak? Bisa juga, ide, ya enggak? Ide bisnis, ya enggak? Bisa juga kemampuan membuat kreasi dalam bisnis, dan juga bisa tenaganya. Jadi misalnya dulu Bang Andri membuat tambal ban, ya enggak? Ternyata yang Bang Andri tidak punya adalah karyawannya. Nah, karyawan itu kan berarti kita mencari. Nah, ternyata kita dapat orang yang ternyata punya skill menambal ban dan mengelola yang namanya tambal ban. Nah, itu bisanya itu banyak. Nah, jadi bagaimana setelah kita temukan bisanya tadi sesuai dengan bidang yang kita inginkan, makanya kita cari kriteria-kriteria yang cocok pada bidang yang kita perlukan. Ya, itu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya Bang Andri butuh orangnya tenaganya, ya tukang yang koki yang membuat soto ayam, maka berarti saya harus survei, mencari ke berbagai tempat, menanyakan ke berbagai kenalan-kenalan, komunitas-komunitas, atau bahkan toko-toko, tempat-tempat soto ayam. Ya, siapa tahu kan ada di antara mereka yang Masya Allah yang ingin juga membantu kita, bermitra dengan kita, ya enggak? Nah, kira-kira begitu. Jadi bisa itu banyak, maknanya sangat banyak. Bukan hanya bisa skill, tapi bisa dalam berbagai hal. Begitu Abu Zur'a. Ya, kalau saya ulang kejawabannya. Anda juga ingin mengingatkan ke pendengar Anda tadi sekarang, Insya Allah ini sudah pertemuan kelima. Harusnya teman-teman maupun sahabat-sahabat Anda tadi sekalian itu sudah mulai, kalau boleh kita bahasakan, mulai merinding dan gemetar untuk memulai bisnis mandiri. Karena memang tujuan kita mengadakan acara BOOM ini adalah memotivasi teman-teman yang ada kekhawatiran mitos, ada kekhawatiran dengan semangat, kekhawatiran dengan kreativitas, kekhawatiran dengan strategi. Itu insya Allah pelan-pelan akan kita patahkan semuanya itu, insya Allah. Ada pertanyaan lagi bang, dari Akhrian di Kelapa Gading. Ketika usaha sudah mulai berkembang, terkadang harus memikirkan asuransi pegawai, pajak yang besar, interaksi dengan bank, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal ini mengingat sudah berbenturan dengan agama? Silahkan. Ya, Masya Allah ya. Jadi, Alhamdulillah, Ahrian di Kelapa Gading. Jadi kita harus punya ini ya, kemampuan kepemimpinan ya, dan kemampuan komunikasi untuk meyakinkan dan mengkomunikasikan apa yang kita yakini. Ya, jadi kita kan sebagai pemimpin bisnis, ya, pemilik bisnis, ya seperti Anda dan saya juga, ya, bagaimana meyakinkan tim kita, para karyawan kita. Jadi seorang pemilik bisnis, pengusaha itu tidak hanya sekedar punya kemampuan membuat bisnis, ya enggak, atau mengorganisasikan usahanya saja, tapi dia juga harus punya kemampuan leadership, ya enggak, kemampuan leadership. Yang inti dari leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, ya enggak? Dan kemampuan komunikasi, ya, untuk juga menjelaskan apa yang kita yakini, ya enggak, dalam pemahaman-pemahaman agama kita, untuk kita tularkan, ya, untuk kita tularkan kepada karyawan-karyawan kita. Dan ini masya Allah, ya, jawabannya kita harus belajar ya bagaimana cara mengkomunikasikan kepada karyawan-karyawan yang ada di bawah kita. Sama, saya juga merasakan tantangan hal tersebut ketika punya karyawan yang masya Allah belum, misalnya belum satu visi dengan kita, mungkin juga pemahaman agamanya belum sama dengan kita, ya, kalau dalam bahasa ininya belum semanhaj dengan kita, ya, orang muslim yang harus dengan lemah lembut ya, dengan hikmah menasihati karyawan-karyawannya dengan baik, masya Allah. Makanya dari awal ketika kita mencari karyawan, kita carilah karyawan itu ya enggak, bukan hanya apa sekedar orang yang mempunyai skill dan kemampuan pada bidang yang ingin kita ambil, yang kita inginkan dari dia, tapi masya Allah dia punya keinginan untuk belajar, ya enggak, untuk merubah dirinya dengan cara yang lebih baik. Sehingga ketika kita memberikan sesuatu hal yang baru atau pemahaman-pemahaman yang baru, nah, termasuk dalam hal seperti tadi, ya, makanya apa-apa karyawan kita tersebut bisa kita pengaruhi dan kita komunikasikan dengan baik. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita tidak mampu, ya, nah, tidak salah ya, ya enggak, kalau kita mencari orang ketiga ya, untuk membantu meyakinkan hal tersebut pada karyawan kita. Boleh, ya, masya Allah. Karena Bang Andri pun sampai detik ini sudah bertahun-tahun menjadi konsultan bisnis, kadang-kadang diminta bantuan di berbagai perusahaan atau ya apa usaha-usaha kecil dan menengah untuk meyakinkan, ya, kadang-kadang yang namanya pegawai itu macam-macam ya, bukan hanya visi agama, tapi masya Allah dalam hal sikap aja masih banyak yang harus dirubah, yang diperbaiki, ya, apakah itu soal kedisiplinannya, soal kemalasannya, soal apa namanya karakternya, ya, masya Allah. Nah, lebih-lebih lagi soal agama, ini subhanallah tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang pemimpin usaha atau pemilik usaha. Begitu kira-kira. Baik, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan. Ada jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ukaini di Jakarta Timur. Ukaini, saya mau bertanya, kenapa setiap mulai usaha saya selalu ragu dan takut tidak laku? Tolong kasih tips memulai usaha supaya mantap menjalani usaha itu, agar keraguan dan ketakutan usaha itu tidak lagi ada. Terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Masya Allah. Jadi ragu itu kan, ya, penyebabnya sangat banyak ya. Ya enggak? Tapi yang paling mempengaruhi biasanya apa yang seseorang itu yakini dalam hidupnya. Nah, masya Allah. Nah, jadi kalau saran Bang Andri kepada siapapun, termasuk Ibu Kaini ini dari Jakarta, yang pertama sebaiknya kita mempelajari apa hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, ya, biar kita bertambah yakin, ya enggak. Nah, kalau kita merasa kurang yakin, ya enggak, dengan hati kita, coba tambahkan apa namanya pembelajaran agama kita. Insya Allah ya, harusnya orang yang ya seorang Muslim yang berakidah yang benar, ya enggak, harusnya ini ya. Ya enggak. Jadi kalau seorang muslim yang dia berakidah yang benar, yang lurus, ya enggak, harusnya adalah orang yang penuh percaya diri. Yang penuh percaya diri. Betul tidak kira-kira para pendengar Anas Radio? Masa kita pakai logika aja? Masa ya orang Jepang, orang Cina, orang Rusia, ya enggak, yang tidak bertuhan saja, ya enggak, yang tuhannya itu matahari, itu lebih pede dari kita. Seorang muslim yang masya Allah, rohnya itu benar, ya enggak, kitabnya benar dan nabinya benar. Berarti ada yang salah pada keyakinan yang kita miliki. Itu yang pertama, ya enggak? Ini catatan Bang Andri. Lalu yang kedua, ya, makanya kita harus banyak belajar. Nah, yang kedua, kalau masih ada keraguan-keraguan, coba Ibu cari pembimbing, ya enggak, atau sahabat yang sama dengan kita keyakinannya dan semangatnya. Karena memang semangat itu dalam ilmu motivasi dia seperti penyakit yang menular. Ya. Jadi orang, sesemangat apapun dia, kalau orang di sekitar dia itu tidak semangat, ya, selalu meragukan dia, itu cepat atau lambat, ya enggak, lama-lama, ya, semangat itu akan menurun. Ya, luar biasa. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kita hati-hati dalam memilih teman, memilih guru, memilih sahabat, ya enggak, supaya keraguan-keraguan kita itu, ya enggak, bisa dicegah, ya enggak, bisa dikurangi dan atau kita gantikan dengan keyakinan yang lebih baik, kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya, saran Bang Andri, seseorang ini juga dipengaruhi dari apa yang dia lihat dan apa yang dia baca, ya. Nah, makanya coba baca buku-buku biografi dari para ulama atau para pengusaha-pengusaha yang sukses, yang dia gagal dalam membangun usahanya dan terus bangkit, ya enggak? Masya Allah, dari situ insya Allah keraguan-keraguan itu sedikit demi sedikit akan apa? Akan hilang, insya Allah, ya. Begitu kira-kira. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya Bang Andri. Ada lagi pertanyaan dari Al-Akhari di Samarinda. Beliau bertanya, saya sekarang punya usaha yang bergerak dalam jasa laundry kiloan. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Namun minggu-minggu ini omset kami berkurang. Mohon nasihat Bang Andri, apakah ada tips untuk meningkatkan omset kami di mana sekarang memang sudah menjamur usaha jasa laundry seperti ini? Silakan Bang. Baik. Jadi Al-Ah hari di Samarinda, ini laundry ini memang sesuatu yang hari di tempat ya. Pasar besar, 4P. Ada apa namanya, price dan promotion. Tapi kira-kira kalau bisnis laundry ini, ya, coba diperbaiki dulu promosinya. Ya, coba lakukan promosi lagi yang lebih unik, ya, dan lebih kreatif. Ya, nah, siapa tahu bisa jadi apa? Ada hal-hal yang belum terjangkau. Ada masyarakat-masyarakat yang belum terjangkau dengan laundry kita. Ini yang pertama. Ya. Nah, kalau ini sudah diusahakan dan ternyata belum berhasil. Nah, memang yang kedua kita harus membuat yang namanya diversifikasi pelayanan, ya. Jadi merubah pelayanan, ya. Jadi keunikan itu penting, ya. Jadi kita coba laundry kita yang insya Allah, karena ini kompetisi pasar, ya. Nah, kita coba lakukan hal-hal yang bisa menambah nilai tambah. Karena kunci dari yang namanya entrepreneurship itu adalah nilai tambah. Jadi kalau sudah banyak saingan-saingan laundry-laundry yang lain, Al-Ah hari di Samarinda, coba bikin, ya enggak, nilai tambah yang lebih pada laundry kita. Nilai tambah yang lebih, ya. Apa nilai tambah yang lebih yang bisa yang kita bisa munculkan? Itu banyak sekali, ya. Ya enggak. Bisa jadi kepada kecepatan, ya enggak? Kecepatan, ya. Misalnya distribusinya yang cepat, tepat waktu, ya enggak? Lalu kita ambil, ya enggak? Kita antar, ya enggak? Terus ketepatan waktunya, ya subhanallah. Nah, ini hal-hal yang bisa kita coba ciptakan menjadi nilai tambah bagi kita. Atau masya Allah, kita membuat apa namanya nilai tambah yang lain. Ya, misalnya kita coba kalau laundry, ibu laundrynya 5 kilo gratis 1 kilo. Nah, kan begitu kan? Itu kan namanya nilai tambah. Jadi insya Allah orang akan, ya enggak, nilai tambah yang unik dan kreatif, ya enggak? Selama masya Allah, ya, ada mengandung kebaikan di sana, tidak apa-apa kita munculkan, ya enggak? Mungkin ditambah dengan ada hal-hal yang lain, ya enggak? Misalnya memberi hadiah, ya kalau sudah, ya enggak, 7 kali, ya enggak, 8 kali misalnya, melondri di tempat saya, masya Allah akan gratis 3 kali, misalnya kayak gitu, kan masya Allah, atau diberi hadiah apa, ya ini kan hal-hal yang unik yang bisa kita tambah dalam yang namanya promosi, dan itu masya Allah mengandung banyak kebaikan, kira-kira begitu, ya. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan penghujung acara nih, sebetulnya. Pertanyaan dari yang moderator sendiri. Anda bertanya, Bang. Dari tadi, kembali lagi dari yang 4 tadi, 4 hal yang bisa memulai strategi bisnis. Untuk yang pertama, yaitu hobi dan minat yang dikembangkan. Pertanyaan Anda satu. Mungkinkah seseorang itu tidak memiliki hobi dan minat? Lalu bagaimana dia memulai bisnis tanpa hobi dan minat itu? Artinya hobi dan minat saja tidak punya, lalu dia apalagi bisa bergaul dengan orang lain untuk mendapatkan orang yang mampu tadi, atau apa yang di sekitar kita juga dia tidak tahu, lalu yang dibutuhkan juga dia bingung gitu, hobi dan minat pun tidak ada. Bagaimana untuk menjawabnya ini semua? Nah, iya, masya Allah. Baik, jadi sebenarnya ini jawabannya bisa dipandang dari dua sisi, ya, ya enggak? Sisi yang pertama, ya, sisi yang pertama, kalau ditilik-tilik, ya, kalau kita selidiki, ya, apakah seseorang itu punya hobi atau minat, apakah dia mengatakan hobi dan minatnya itu tidak ada, rasa-rasanya tidak mungkin, ya. Ya, insya Allah yang namanya manusia itu kan punya minat pada sesuatu, ya. Kalaupun dia mengatakan saya tidak punya minat, minat itu bisa dibangkitkan, kan, ya. Subhanallah, kalau kita makan, kita kan makan setiap hari. Bayangkan kalau kita makan, saya tidak punya minat, ya, kayaknya dia tidak bisa makan ya. Nasi tidak minat, tahu tidak minat, kerupuk tidak minat, minum tidak minat. Ya, kayaknya tidak mungkin. Insya Allah dia akan, ya nggak, bisa minat itu dimunculkan. Nah, ini kan sekedar strategi. Minat yang dimaksud itu, ya, jika ternyata minat yang dia inginkan untuk membuka itu dia tidak ada. Jadi maksud ini bukan tidak ada sama sekali. Mungkin agak kurang minatnya. Contoh begini, ya nggak. Jadi misalnya Bang Andri dulu ketika memulai usaha, saya diajak, ayo Bang Andri kita usaha jual pempek, ya nggak, ya nggak. Nah, Bang Andri bilang, maaf ya, saya apa namanya tidak berminat. Nah, tidak berminat di sini itu bukan berarti minat itu tidak ada sama sekali. Mungkin dia kurang minatnya sama pempek. Oh, saya minatnya itu kayaknya lebih enaknya jualnya tadi ikan bakar, ya nggak. Gitu maksudnya. Jadi bukan minat seseorang itu tidak ada sama sekali. Insya Allah. Kalau setiap muslim ini dimotivasi dengan baik, ya enggak? Di apa namanya? Mindset-nya sudah positif semuanya. Para pendengar Anas Radio, Bang Andri yakin insya Allah kita bisa membuka bisnis, dan saya lebih yakin lagi kita bisa memulai bisnis dari minat dan bisa kita masing-masing. Begitu kira-kira Abu Zura. Masya Allah, alhamdulillah. Karena gembiranya bukan main, karena dua pertanyaan sangat terjawab, dan alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk ke kita terjawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Mungkin untuk menutup pertemuan kali ini, silakan ada tips-tips menarik. Masya Allah. Baik ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan ya enggak, strategi memulai usaha. Dan insya Allah judul Rabu yang akan datang, setelah strategi memulai usaha, Bang Andri akan kasih ilmu, share, ya enggak, judulnya strategi memilih usahanya. Nah, jadi memilih itu juga nggak boleh sembarangan ya. Memilih barang itu nggak boleh sembarangan. Nah, insya Allah tunggu ya enggak, di pekan yang akan datang, bagaimana memilih barang-barang yang menarik, bagaimana memilih jasa-jasa dan usaha-usaha yang menarik. Jadi saya berpesan, ya enggak, saya berwasiat dari strategi memulai usaha. Sesungguhnya 4 strategi memulai usaha itu cuma sistematika saja. Dan kalau kita tilik-tilik, orang yang termotivasi dalam bisnis, orang yang sukses itu selalu punya kelebihan cara, ya enggak? Dia selalu mempunyai banyak cara untuk memulai bisnis, tidak hanya dengan satu cara. Dan beda dengan orang gagal. Kalau orang gagal itu selalu memiliki kelebihan alasan. Alasan untuk tidak memulai usahanya. Alasan untuk berhenti dan tidak mengembangkan usahanya. Itulah bedanya orang yang sukses dengan orang yang gagal. Mudah-mudahan ya kita semua pendengar-pendengar Anas Radio kaum muslimin, ya enggak, di atas sunnah ini, kita bisa memulai usaha kita dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa apa yang sudah kita ketahui ini dipraktekkan. Karena ingat motto kita, knowledge is nothing, applying what you know is everything. Pengetahuan itu tidak ada apa-apanya sama sekali, kecuali ya enggak, nah kita aplikasikan, ya enggak, sehingga dia menjadi everything, menjadi segalanya bagi kita. Begitu, terima kasih. Ya walhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan kepada Bang Andri Mata, dan alhamdulillah semoga yang beliau sampaikan, sharing yang beliau berikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan bagi beliau juga, dan semoga beliau dan keluarga beliau diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kami harus bersinggungan dengan Bang Andri Mata. Demikian para pendengar Anas Radio Salam, pertemuan di acara kelima kita sudah selesai, dan mohon maaf atas kejadian terputusnya jaringan kami dengan Pak Amata tadi. Insyaallah Ana akan sampaikan beberapa pengumuman mengenai kajian live di Jakarta dan Universitas Tamrin yang sekarang. Insyaallah di Rabu Ba'da Zuhur hari ini di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba, sama Ustaz Muhammad Yahya Hidayatullah Ta'ala dengan pembahasan akidah. Allah bakal berhubung di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba. Kemudian pengumuman yang kedua, insya Allah panitia kajian Ahlu Sunnah Jakarta dan Yayasan Al-Muhajirin Wal Ansor, insya Allah akan kembali mengadakan daurah Tabligh Akbar. Tapi untuk kali ini agak unik, ini kajian interaktif, tema hutang piutang hukum dan adab. Jadi ini terbuka untuk umum dan gratis. disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Rahman Yunus. Beliau adalah alumni Jamiah Al-Ahsaniyah Pakistan. Beliau juga mudir Mahat Al-Ihsan di Goa, Sulawesi Selatan. Uniknya, kajian hari di Sabtu esok akan ada moderator. Ini Al-Ustaz Isi Al-Ihsa. Dan kajian ini juga dibuat interaktif. Saya jawab langsung ditanyakan kepada pemateri melalui moderator. Insyaallah kajian ini akan dilaksanakan di Masjid Al-Faidisom, Sudirman, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 pukul 9 sampai dengan selesai. Insyaallah untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke Al-Faidisom melalui masyarakat.com. Demikian para pendengar Atmas Radio sekalian, mohon maaf jika ada yang salah dari kami yang berangkat datang dari Allah Subhanahu Wataala, dan tinggalkanlah kebaikan dan kemudahan yang bisa kita dapatkan untuk melaksanakan acara kesempatan hari ini sudah sampai dari pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Demikian, maaf sekali lagi jika ada yang salah. Kami tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.